Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tafsir Quranul Azim, memasuki ayat 76 dari Al-Ma'idah. Firman Allah, Qul ata'buduna min dunillah ma la yamliku lakum darran wala nafa'a wallahu huwas sami'ul alim. Katakan, apakah kalian menyembah, beribadah kepada selain Allah yang itu tidak punya kekuasaan sama sekali, tidak bisa memiliki madarat maupun manfaat, tidak bisa memberi kebaikan ataupun kejelekan. Sementara Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini merupakan celaan yang Allah berikan kepada musyrikin yang menyembah selain Allah, apapun itu bentuk sesembahannya. Karena sifat mereka sama, la yamliku dharran wala nafa'a, tidak memiliki madarat, tidak bisa mencelakai orang, tidak bisa pula memberi manfaat, bahkan dicelakai bisa, dihancurkan seperti yang terjadi pada zaman Nabi Ibrahim, dibakar atau yang lain sebagainya. Karena itu ciptaan, dibuat. Atau itu yang ada di ciptaan Allah, pohon misalnya, bisa ditebang, bisa dibakar, dicelakai. Atau itu batu dan lain sebagainya. Yang jelas mereka gak bisa memberi kalian kebaikan, bahkan mereka butuh kebaikan itu dari kalian untuk dirawat, dijaga. Tidak bisa pula memberi madarat. Yang seperti itu bagaimana kalian tuhankan? Di mana akal pikiran kalian yang banyak kekurangannya, tidak memiliki kesempurnaan, tidak memiliki kekuasaan, bagaimana kalian ibadahi? Dan disitulah rusaknya akal manusia kalau tidak terbimbing oleh hidayah dan iman. Rasio dan logika hilang sudah. Bahkan dulu kebiasaan musyrikin, kalau mereka lagi safar, perjalanan, mereka masak, namanya athafi. Athafi itu batu di buat tiga begini, kemudian nanti panci atau apanya diletakkan di atasnya untuk masak, kasih api, kayu. Asyahid, ketika mereka ingin ibadah, ingin menyembah, ingin dari tiga batu ini mereka lihat mana yang bentuknya paling unik, paling batu, mungkin ada yang menonjol sini atau bentuknya begini begitu, itu yang mereka pilih. Kemudian mereka jadikan berhala, disembah-sembah sudah. Yang lain dibuang. Nanti mungkin turun di tempat lain-lain lagi, sehingga mungkin ada batu yang lebih bagus bentuknya, yang ini dibuang. Dan begitulah mereka. Rusak akal manusia, padahal itu tidak bermanfaat, tidak bermadarat pada dirinya. Yang disembah harus sesuatu yang sempurna, tidak membutuhkan kepada selain dirinya. Yang disembah harus berkuasa segala-galanya, dituhankan karena dia sempurna. Dia yang memberi kebaikan, kejelekan, keselamatan, kecelakaan. Dia yang menghidupkan, mematikan. Makanya diakhiri oleh Allah, wallahu wasami'ul alim. Dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui segala sesuatu. Di mana sesembahan kalian? Dengar saja tidak, apalagi untuk mengetahui. Pendengaran yang tidak hanya pendengaran, tidak hanya mendengar, tetapi pendengaran bermakna memahami. Karena sedang mendengar mungkin belum sempurna, sesempurna itu, walaupun pendengaran Allah mencakup segala sesuatu. Tapi itu mengandung memahami. Memaham, mendengar dan memahami tidak berhenti di situ, namun juga menjawab, mengabulkan. Semua itu makna mendengar. Mendengar semua suara yang diucapkan hambanya, bahkan seluruh makhluknya. Hanya ketika Nabiullah Sulaiman hendak mengajak kaumnya untuk istisqa, sholat minta hujan, di tengah jalan mau ke lapangan didapati semut-semut dalam keadaan tergeletak, kaki-kakinya mengarah ke langit minta hujan kepada Allah, berdoa. Maka Sulaiman katakan kepada yang bersamanya, pulanglah kita karena kalian telah tercukupi oleh doa selain kalian, ini para semut. Hanya didengar suara makhluk yang kecil ini, difahami dan dijawab, dikabulkan. Dijawab, dikabulkan. Itu makna yang kita ucapkan dalam sholat. Kapan? Sami Allah liman hamidah. Bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar yang memujinya. Apa makna mendengar di situ? Mendengar segala bacaan kita dalam sholat, memahami apa yang kita ucapkan, dan mengabulkan apa yang kita mintakan. Kita panjatkan, kita minta kesembuhan, minta rizki, minta ini dan lain-lainnya. Itu gak mungkin kan, gak ada makhluk yang bisa mendengar. Yang mereka sembah selain Allah gak bisa mendengar. Benda-benda mati, patung, atau kuburan, atau itu batu, pohon, gunung, laut, mana bisa mendengar. Makanya di ayat lain Allah katakan, la yasma'una du'a'akum. Mereka enggak dengar. Kamu mau teriak sekuat apa, enggak akan mendengar apa yang kalian panjatkan padanya. Kemudian memahami dengan segala bahasa sekian banyaknya. Bahkan di satu waktu, dengan permintaan yang beribu-ribu ragam, mungkin berjuta-juta. Hamba-hamba Allah ini sekian banyaknya. Yang ini sekarang berdoa, meminta kepada Allah kesembuhan karena dia sakit atau anaknya sakit. Yang itu, di satu waktu juga yang itu minta untuk dapat jodoh misalnya. Yang satunya lagi di sana, di satu waktu minta hajat orang macam-macam. Yang itu minta rizki, yang ini minta keperluannya orang masing-masing, beraneka ragam. Dalam satu waktu mereka menengadahkan tangan, memanjat, berdoa kepada Allah. Allah dengar, Allah fahami, Allah kabulkan. Top-topnya orang paling bisa menguasai berapa sih? 10 bahasa taruh, itu pun sudah sangat jarang, sangat langka. Ada orang bisa menguasai 10 bahasa. Tapi paling menguasai sebatas itu saja. Kalau seandainya 10 bahasa ini didudukkan di depan dia, kasih kursi masing-masing, masing-masing suruh bicara dengan bahasanya sendiri yang dikuasai orang ini, dengan tema yang beda-beda. Kamu bicara tentang ini, tentang ini, tentang ini, macam-macam. Serempak di satu waktu mulai. Dia suruh dengar. Dia dengar memang suara. Ini bicara bahasa Inggris, ini, bahasa itu. Selesai tanya dia, apa yang kamu dengar coba? Masing-masing. Walaupun dia menguasai, tapi di satu waktu. Ini yang bahasa Inggris tadi bicara apa? Ini tadi bahasa Jerman bicara apa? Ini orang bahasa Arab, apa yang dia katakan? Ini bahasa itu, bisa dia? Gak mungkin. Banyak keterbatasan pada manusia. Allah yang maha sempurna, maha mendengar dan mengetahui segala sesuatu. Kemudian Allah sebutkan di ayat 77, Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil. Wahai ahli kitab, jangan kalian ghulu, jangan kalian melampaui batas ekstrim dalam agama kalian yang itu tidak benar. Jangan kalian ikuti hawa nafsu kaum yang tersesat dan menyesatkan banyak orang dan tersesat dari jalan yang lurus. Ayat ini merupakan pengingkaran Allah kepada ahli kitab, walaupun itu juga kepada selain mereka yang mereka hulu, ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Jangan kalian hulu dalam agama kalian yang itu tidak hak, tidak ada kebenarannya. Hulu adalah ketika seorang hamba melampaui batasnya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam perintah maupun dalam larangan. Melampaui batas dalam perintah, melampaui batas dalam larangan. B bisa bentuknya melampaui batas, berlebihan dari yang seharusnya, melampaui batas, batas sekian dia melampaui. Bisa pula mengurang-urangi yang seharusnya sekian dia kurangi. Semuanya tercela dan diharamkan, dilarang oleh Allah kepada ahli kitab, dan larangan itu pula untuk umat ini. La taghlu fi dinikum, kalau dikaitkan dengan ayat yang kemarin, ahli kitab, karena ayat bersambung, dan itu dalam ilmu Quran disebut al-munasabat. Ayat-ayat itu ada kaitannya. Kenapa setelah bicara ayat ini, kemudian ayat berikutnya berbicara tentang ini? Pasti ada kaitan, ada hubungan. Yang kemarin tentang Isa dan Ibnu Maryam dan ibunya, bagaimana dikafirkan oleh Allah mereka yang mengangkat dan menjadikannya Tuhan atau anak Tuhan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Maka ayat Hulu kembali juga terkait Isa, karena ahli kitab Yahudi maupun Nasrani kedua-duanya hulu terkait Isa. Kalau Nasrani ma'ruf berlebihan sehingga sampai mengangkat Isa sebagai Tuhan yang disembah dan dituhankan, diibadai selain Allah. Tentu ini melampaui batas, ekstrim. Yahudi pun ghulu, ekstrim, melampaui batas. Sehingga Maryam yang suci dan Isa yang mulia, na'udzubillah, mereka katakan anak zina. Qatalahumullah. Kedua agama ini dicela oleh Allah, dan Allah ingatkan kembali di dalam ayat, la taghlu fi dinikum, jangan kalian ghulu, jangan kalian ekstrim dalam kalian beragama. Nasoro karena cintanya dan pengagungannya sampai menuhankan Isa. Yahudi karena sangat bencinya, sangat musuhnya, sampai mereka tega mengatakan Isa anak zina. Akhzahumullah. Di dalam ayat Allah menyebutkan ini perlu kita ketahui, Isa Ibni Maryam alaihi salam tersebutkan, atau sebelumnya dalam Quran tidak ada nama wanita disebut secara langsung oleh Allah Rabbul Alamin dalam kitab yang termulia, tersuci, Quranul Karim, kecuali Maryam. Yang lain hanya dinisbatkan kepada suaminya, Imra'ata Fir'aun, Imra'atu Lut. Maryam tersebut namanya di dalam Quran. Gak cukup hanya tersebut, di dalam Quran ada 30 kali disebut Maryam, Maryam, Maryam, Maryam, Maryam. Tentunya bersama Isa, Isa bin Maryam, Maryam, Maryam, Maryam, 30 kali. Dan itu bukan sia-sia, namun untuk suatu tujuan besar dan penting. Para ulama sebutkan antara lain yang pertama, dengan seringnya Isa dinisbatkan kepada Maryam, Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, Isa ibni Maryam, untuk mempertegas benar-benar Isa adalah anak Maryam, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Itu yang wajib diimani. Makanya sampai diulang-ulang oleh Allah, Isa bin Maryam, Isa ibni Maryam. Bahwa tidak ada hubungan ketuhanan pada diri Isa. Bukan anak Tuhan, bukan beliau makhluk, hamba yang diciptakan Allah dan dikuasai olehnya. Yang kedua, ini kalau melihat kebiasaan orang Arab, dan Quran turun dengan bahasa mereka, kalau itu wanita terhormat, layaknya tuan, istri, itu orang Arab tidak mau dan aib menyebut namanya. Cukup disebut atau dinisbatkan kepada suaminya. Sehingga dikatakan misalnya, zaujati ahli, zaujatu fulan, ahlu fulan, iyali, iyalu fulan, cukup. Karena itu kehormatan. Beda kalau itu budak yang mereka miliki, yang mereka kuasai, mereka jual belikan. Maka disebut namanya biasa oleh mereka, fulana, fulana, sebut namanya. Mengingat kebiasaan itu, ketika Allah sebut nama Maryam, untuk mengisyaratkan bahwa Maryam ini budak, hamba milik Allah, Allah yang ciptakan, Allah yang kuasai. Untuk membantah anggapan Nasara bahwa dia juga salah satu dari Trinitas, Bunda Maria punya sifat-sifat ketuhanan. Lah, beliau wanita mulia, wanita suci, dimuliakan oleh Allah, namun tetap sebagai seorang budak, dalam artian seorang hamba yang dimiliki oleh Allah, dikuasai oleh Allah, layaknya hamba-hamba Allah yang lain. Makanya selalu disebut-sebut namanya oleh Allah. Di sisi lain, menunjukkan keutamaan besar Islam dan umat Islam. Makanya di Quran sendiri tersebutkan 30 kali nama Maryam, dan ini kitab suci, kitab agung, turun dari Allah, dari langit. Ironisnya, tanya ke Nasoro, kitab suci kalian, Injil, dengan segala riwayatnya, perjanjian lama, perjanjian baru, Injil Barnaba, Lukas, Matius, semuanya. Tantang mereka, berapa kali Maryam disebut dalam kitab suci kalian. Padahal itu wanita istimewa di agama kalian. Wanita yang luar biasa sudah diagungkan. Tapi berapa kali disebut di kitab suci kalian? Quran kami menyebut Maryam 30 kali, 30 lebih. Bagaimana kemudian mereka katakan bahwa Islam merenggut dan menghancurkan kehormatan Maryam atau kehormatan Isa? Dusta. Nah, kembali kepada ayat, Allah melarang mereka untuk ghulu terkait Isa, oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdullahi wa rasuluh faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian posisikan aku seperti Nasara memposisikan Isa sampai dituhankan. Jangan tuhankan aku. Jangan kalian melampaui batas kepadaku seperti Nasara pada Isa. Aku adalah hamba Allah dan utusannya. Maka katakanlah hamba Allah dan utusannya. Muhammad adalah hamba Allah. Allah ciptakan, Allah kuasai, Allah yang hidupkan, Allah pula yang matikan. Dan Rasulnya dimuliakan dengan risalah, dimuliakan dengan kenabian, dan turun wahyu kepada beliau, Quranul Karim. Maka Rasul tidak ingin dirinya diagungkan, dikultuskan melampaui batas layaknya Nasoro. Maka ini meluruskan ucapan beberapa orang yang menyanjung-nyanjung Nabi berlebihan dalam kosidah-kosidahnya, dalam syair-syairnya, dan yang semisalnya. Di antara mereka ada yang berkata begini, dia maunya menyanjung Nabi tapi melampaui batas. Dia katakan, wada' ma yakulun nasara fi nabiyihimi, wamdah ma syi'ta wahtakimi. Tinggalkan apa yang dikatakan Nasoro pada nabinya. Apa yang Nasoro katakan? Tuhan Isa. Maka dia katakan, yang penting jangan katakan Muhammad itu Tuhan. Wamdah masyikta wahtagimi. Selain itu terserah kamu mau puji Rasul seperti apa. Yang penting jangan sampai katakan Tuhan. Jangan bilang Muhammad Tuhan. Pujian selain itu terserah kamu sudah setinggi apa. Dan betul, dia puji Rasulullah dengan pujian-pujian yang itu hanya milik Allah. Memang tidak dia katakan Tuhan, tapi sifat-sifat itu sifat ketuhanan. Hanya Allah Tuhan yang punya. Antara lain dia katakan dalam sanjungannya, wa inna min judika dunya wa dharratuha, wa dari kemuliaanmu wahai Muhammad, dunia ini dan pasangannya, pasangan dunia maksudnya akhirat. Ini dia katakan dari kemuliaan Rasulullah, diciptakannya dunia ini demi Rasulullah. Diciptakannya akhirat nanti surga, neraka, surga dengan kenikmatannya, balasan bagi yang taat, neraka dengan azab, jahanam di dalamnya. Semua itu demi Muhammad, karena Muhammad. Betul demikian? Dunia dan akhirat diciptakan Allah karena Rasulullah. Berlebihan. Allah ciptakan dunia, akhirat, diadakan surga, neraka untuk Allah semata, agar terlihat siapa yang mau ibadah, yang taat, bertauhid. Yang taat akan Allah balas dengan surga di akhirat kelak. Yang bermaksiat dan kufur akan dihukum dengan neraka dan azabnya. Bagaimana ini kemudian diberikan kepada Rasulullah? Itu bukan sifat Rasul, bukan hak Rasulullah. Ghulu, melampaui batas. Lalu dia katakan pula, wa min ilmika ilmil lauhi wal qalami. Ilmumu adalah yang tercatat di lauhil mahfud, oleh pena. Ini dia katakan, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, engkau itu tahu segala yang ada di lauhil mahfud. Siapa yang tahu di lauhil mahfud? Hanya Allah. Enggak ada yang tahu. Malaikat pun enggak ada yang tahu. Siapapun enggak ada yang tahu. Allah satu-satunya yang tahu. Karena tercatat di lauhul mahfud segala sesuatu sampai dari awal penciptaan sampai akhir, sampai akhirat kelak. Dan enggak ada yang tahu. Makanya Rasulullah pun tidak tahu. Sehingga terkena pada beliau apa yang terkena pada orang lain. Di perang Uhud beliau kena, terluka, kena anak panah. Di akhir hayatnya beliau makan daging yang diracuni oleh Yahudi. Dan itu yang sampai membuat beliau wafat. Nah kalau tahu yang di lauhul mahfud, ya akan. Dari awal sudah tahu ini daging dibubui racun ini. Aku gak mau makan. Ini ada anak panah. Tahu segalanya. Tapi ternyata tidak. Rasulullah enggak tahu. Beliau lupa sholat dua rakaat salam. Dan itu pun masih lupa kalau tidak diingatkan sahabatnya. Ya Rasulullah, kamu lupa atau memang hukum telah dirubah? Apa itu? Engkau sholat dua rakaat. Sampai kemudian ditambah oleh Rasulullah SAW. Semua ini menunjukkan beliau manusia biasa. Bagaimana kemudian dikatakan tahu segala yang di lauhil mahfud? Ghulu. Ekstrim. Berlebihan. Itu yang Rasul ingatkan. La tatruni. Jangan kalian mengagungkan aku melampaui batas. Sebagaimana Nasoro memperlakukan Isa ibnu Maryam. La taghlu fi dinikum ghulu, tercela dalam segala bentuknya. Ghulu dalam akidah, keyakinan, sehingga meyakini apa yang tidak diajarkan Allah dan Rasulnya. Ghulu dalam ibadah, dan itu banyak. Memaksakan diri melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Awalnya bibit-bibit ini mulai muncul di zaman Rasulullah, tapi langsung Rasulullah cut. Ketika ada tiga sahabat melihat Rasulullah begitu semangatnya ibadahnya, ketaatannya kepada Allah, maka mereka merasa kecil. Kita gak ada apa-apanya dengan Rasulullah. Ingin mengejar niat awalnya supaya bisa mendekati Rasulullah, maka masing-masingnya bertekad. Yang satu bilang, aku mulai sekarang tidak akan tidur malam, semalam suntuk dia akan sholat tahajud sampai subuh. Yang satu bilang, aku gak akan berhenti puasa, tiap hari puasa. Yang satu bilang, aku tidak akan menikah, ibadah tok, gak akan dengan wanita. Atau riwayat lain, yang satu mengatakan, aku tidak akan makan daging. Zuhud, mute, terdengar ini oleh Rasulullah SAW, maka marah besar Rasulullah SAW, dan beliau sampaikan kepada mereka, kenapa aku dengar ada orang-orang yang berkata begini tadi, semalam suntuk, puasa terus, gak mau makan daging atau gak mau nikah. Aku orang yang paling bertakwa dari kalian, aku orang paling takut kepada Allah dari kalian, tapi aku puasa, aku juga berbuka. Artinya ada hari tertentu beliau gak puasa, puasa sunnah. Aku sholat malam, tapi aku juga tidur, dibagi waktu malamnya. Dan aku menikahi banyak istri seperti yang kalian tahu, atau lawat lain, dan aku makan daging. Bahkan itu kesenangan Rasulullah SAW. Maka yang menyalahi, membenci sunnahku, ajaranku, bukan dari golonganku. Kata sahabat, kalau seandainya diizinkan, kami akan mengkebiri diri kami. Ma'ruf dikebiri orang, ada bagian tertentu saraf di tempatnya, dipotong, sehingga orang gak akan punya syahwat. Gak akan ada nafsunya kepada perempuan, ini gak akan mau nikah. Tujuan sahabat, kalaupun seandainya itu diizinkan, agar konsentrasi, fokus, ibadah, ibadah, ibadah, akhirat sudah. Gak tergoda dengan wanita atau istri, tidak tersibukkan dengan istri. Kalau saja diizinkan, tapi itu dilarang keras di dalam Islam. Karena Islam bukan agama yang ekstrim seperti itu. Manusia punya syahwat dan diberi jalan untuk melampiaskan syahwatnya. Menikah, istri. Tidak seperti Nasoro juga ekstrim. Sehingga semakin orang itu tinggi tingkat imannya dalam agama mereka, masuk ke uskupan atau pendeta atau semisalnya, atau kalau perempuan biarawati, maka haram, gak boleh nikah, janji kepada gereja. Udah, dia persembahkan dirinya untuk Tuhannya, untuk agamanya, gak nikah, haram baginya. Dan rahasia umum apa yang terjadi sudah. Manusia punya syahwat, gak mungkin. Dia punya kecenderungan biologis kepada lawan jenisnya. Islam memberi jalan, nikahlah. Tidak ada ekstrim gulu melampaui batas dalam Islam. Nah, langsung diingkari oleh Rasulullah SAW. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam wasallam.